بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, alhamdulillah di masjid yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, di malam hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu bertatap muka kembali melanjutkan kajian rutin kita, pembahasan kita dari kitab Az-Zawajir al-Iqtirafil Kaba'ir milik al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Haitsami rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal saleh kita semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan ilmu, iman dan amal untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari dan yang akan kita pelajari ada menjadi ilmu yang bermanfaat, bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat, dan bermanfaat untuk diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, malam hari ini kita akan membahas beberapa dosa besar yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Haythami rahimahullahu ta'ala, yang kita sekarang sampai pada Al-Kabiratul Khamisatu Asyarah Wasadisatu Asyarah Ba'da Thalathimi'ah, dosa besar yang ke-315 dan 316, yaitu Al-I'anatu Alal Qatril Muharrami, memberikan bantuan pertolongan untuk membunuh, untuk terjadinya pembunuhan yang diharamkan, au muqaddimatihi, atau muqaddimah-muqaddimah pembunuhannya, yakni membantu terjadinya pembunuhan, atau muqaddimah-muqaddimahnya, yakni penghantar-penghantar kepada pembunuhan. Wa huduruhu ma'al qudra ala taf'i falam yadfa'hu, dan kehadirannya, ya kehadirannya pada area terjadinya pembunuhan padahal dia mampu untuk menolak dan membela orang yang terbunuh, ya. Jadi ini pembahasan kita biidznillah di malam hari ini. Diawali oleh muallif rahimahullahu taala dengan bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Ibnu Majah Al-Asbahani dan Al-Asbahani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man aana ala qatli mu'minin, barang siapa yang membantu untuk membunuh seorang mukmin, walau bi syatri kalimatin, sekalipun dengan separuh kata, sekalipun dengan separuh kalimat, laqiyallaha, maka dia akan bertemu Allah, wa huwa maktubun baina 'ainaihi, sementara tertulis di antara kedua matanya, ayisun min rahmatillah, yakni putus asa dari rahmat Allah. Hadis ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Hadis ini sanadnya adalah dhaif, ya. Sanadnya dhaif, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, ya. Dan disebutkan di dalam Ad-Dha'ifah. Jadi berhasil hadis ini memberikan kepada kita faedah atau pemahaman, yaitu haramnya seseorang membunuh seorang muslim mukmin, dan haramnya seseorang memberikan bantuan, membantu, menolong sampai terbunuhnya seorang mukmin, sekalipun hanya dengan setengah kata, separuh kata, hanya dengan menunjukkan saja, ya. Apalagi dia menjadi provokatornya, ya. Apalagi dia menjadi provokatornya. Misalkan dalam satu kejadian tertentu dia provokator, bunuh, bunuh, bunuh, misalkan gitu, ya. Maka kemudian terjadi juga pembunuhan, maka akibatnya dia juga termasuk orang yang membantu terjadinya pembunuhan. Dosa dia sama dengan orang-orang yang membunuhnya. Dan kemarin juga sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya tentang dosa besar yang ke-314 berkaitan dengan qatlul insan li nafsihi, bunuh diri, ya. Kemudian juga pada pembahasan yang sebelumnya, yaitu dosa besar yang ke-313, kita telah membahas tentang membunuh seorang muslim atau zimmi sengaja dan tidak ada subhat di dalamnya, ya. Maka semua hadis yang telah kita bacakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu itu semuanya memberikan pemahaman kepada kita akan haramnya pembunuhan. Itu adalah bagian daripada dosa-dosa besar, ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang masalah ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau Allah taala berfirman, "Wa man yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan." Barang siapa yang membunuh seorang muslim mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam khalidan, kekal lama dia di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adaban 'aziman. Allah murka kepadanya, Allah akan melaknatnya, dan Allah sediakan baginya azab yang sangat besar, ya. Demikian jemaah sekalian dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di mana pembunuhan adalah termasuk apa? Dosa-dosa besar yang 7. Pembunuhan termasuk apa? Perkara-perkara yang membinasakan, ya, minal muhlikat. Termasuk perkara-perkara yang membinasakan para pelakunya, ya. Kemudian juga pada pertemuan juga sudah kita jelaskan hadis Nabi, lan yazala al-mu'minu fi fushatin, tidak henti-hentinya seorang mukmin itu berada dalam kelapangan, ya, min dini, dari agamanya, malin musib daman haraman, selagi dia tidak menimpa darah yang haram, ya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang telah kita bacakan, ya, jamaah sekalian, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dosa orang yang membunuh. Kemudian juga dosa orang yang membantu terjadinya pembunuhan, sekalipun hanya dengan setengah daripada kalimat, setengah daripada kalimat, ya, atau dengan isyarat misalkan, sama saja. Maka dia hukum dia adalah sama dengan orang yang telah membunuh tadi itu. Dalam redaksi yang lain, riwayat Imam Tabrani dan Al-Baihaqi dengan sanad hasan, kata Imam Al-Haythami, la yaqifanna ahadukum mauqifan, janganlah salah seorang di antara kalian berdiri mauqifan, pada satu tempat dia berdiri, yuqtalu fihi rajulun zulman, yang di dalamnya terbunuh seorang laki-laki dalam keadaan terzalimi. Fa innal la'nata, dikarenakan laknat tanzilu ala man hadarahu, laknat itu akan turun kepada orang yang menghadirinya. Hina lam yadfa'u anhu, selagi pada saat dia tidak membela orang yang terbunuh, ya, tidak membela orang yang terbunuh. Jadi jangan sekali-kali berdiri di dalam satu tempat yang di dalamnya ada seorang yang dia dibunuh dengan zalim, gitu ya. Kenapa? Karena laknat turun pada saat itu, turun kepada setiap orang yang hadir di sana yang dia tidak membantu apa tidak membela, tidak memberikan pembelaan, ya. Jadi wajib membela kalau kita hadir di sana, kalau mampu. Kalau tidak mampu, maka wajib apa? Menyingkir, lari, ya, melarikan diri atau lapor kepada pihak yang berwajib. Itu hukumnya adalah wajib, bukan malah nonton kemudian pakai HP di shooting lalu di share. Ini apa-apaan ini? Ya, waliyadzubillah, ya jemaah sekalian, innakallahu subhanahu wa taala. Ini menghadirinya itu namanya. Maka orang yang menghadirinya sama dosanya dengan pembunuhnya, ya. Karena kewajibannya adalah man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi, ya. Siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka wajib bagi dia untuk mengingkari kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lesannya, tidak mampu dengan hatinya, nyingkir. Tidak boleh hadir di situ atau malah mengabadikannya. Ini haram. Jamaah sekalian, mohon Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Yang berikutnya, beliau membawakan hadis yang lain, wa Tabrani bi isnadin jayyid, kata beliau, diriwayatkan Imam Tabrani dengan sanad yang jayyid. Man jaraha dhahra muslimin bighairi haqqin, siapa yang melukai punggung seorang muslim tanpa hak, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan bertemu Allah sementara Allah murka kepada dia. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam sebuah riwayat milik beliau, dhahrul mu'min himan illa bihaqqihi, punggung seorang mukmin itu adalah daerah larangan kecuali dengan haknya. Jadi maksudnya di sini menyakitinya, maka itu membuat Allah murka, apalagi sampai membunuhnya. Ya, menyakitinya itu membuat Allah murka, apalagi sampai kemudian membunuhnya. Ya, sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Taib. Kemudian beliau berkata, wa Ahmadu bi sanadin rijaluhu rijalus sahih. Dan juga Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang para perawinya perawi sahih, kecuali Ibnu Luhaiyah. Disebutkan dalam riwayat ini, la yashhadu ahadukum qatilan. Janganlah salah seorang di antara kalian menyaksikan, melihat qatilan, korban pembunuhan, orang yang terbunuh. La'allahu an yakuna mazluman, barangkali dia terbunuh dalam keadaan terzalimi. Fatusibuhu sakhtah, yang akibatnya akan menimpa kepada dia kemurkaan. Ini murkanya Allah. Dalam redaksi yang lainnya, juga dengan sanad para perawinya, perawi sahih, riwayat Imam Tabrani, la yashhad ahadukum qatilan, jangan salah seorang di antara kalian menyaksikan pembunuhan, ya, kok orang yang terbunuh, korban pembunuhan. Fa'asa an yuqtala mazluman, barangkali dia terbunuh dalam keadaan terzalimi. Fatanzilu sakhtatu 'alaihim, lalu turunlah kemurkaan atas mereka. Fatusibuhu ma'ahum, yang kemudian orang yang ikut menyaksikannya ini tertimpa kemurkaan bersama mereka, orang-orang yang menyaksikannya, ya. Jadi seperti ini jamaah sekalian, mohon Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan nawa, zaman sekarang ini banyak orang latah, ya, mentang-mentang dia pegang HP, ya, kamera, asal jepret, asal shooting dan sebagainya, yang akibatnya bisa jadi laknat Allah Subhanahu wa taala turun kepada dia. Kewajiban dia saat itu bukan untuk jadi kameramen, tapi membela harta, membela harga, ya, membela darah kaum muslimin, bukan untuk mengabadikannya, ya jamaah sekalian yang melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tatkala seseorang itu mendiamkan terjadinya pembunuhan atau kemungkaran-kemungkaran yang lain, itu maknanya dia membantunya. Sementara Allah Ta'ala berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kalian saling tolong-menolong di atas dosa-dosa dan permusuhan, ya. Demikian. Jadi jangan tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Jadi termasuk mendiamkannya, tidak mengingkarinya, makanya termasuk menolong dia, menolong si pembunuh sampai terjadinya pembunuhan. Maka dosa dia sama tentunya dengan yang membunuh, ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Baik. Kita lanjutkan. Masih berkaitan dengan masalah pembunuhan ini, yaitu dosa besar yang ke-317. Darbul muslimi awil dhimmiyi bighairi musawwigin musawwagin syara'i, memukul seorang muslim atau kafir dhimmi tanpa alasan-alasan yang syar'i, ya, tanpa alasan yang syar'i, yang diizinkan. Beliau mengawali dengan beberapa hadis. Yang pertama adalah hadis riwayat Tabrani. Kata beliau, akhraja Tabrani bi sanadin jayyid, dengan sanad yang jayyid, an Abi Umamah radhiyallahu an, dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata beliau sanadnya jayyid, ya, kata Imam Al-Haythami, man jaraha dhara muslimin bighairi haqqin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, sama dengan yang sebelumnya. Siapa yang melukai punggung seorang muslim tanpa hak, maka dia bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepada dia. Kata beliau sanadnya jayyid. Tapi hadis ini didhaifkan oleh para ulama, sebagian di antara para ulama, yaitu disebutkan hadisnya dhaif. Pundi bang? Ya, sanadnya dhaif. Dikatakan jayyid oleh Imam Al-Haythami, ya, tapi di dhaifkan oleh para ulama yang lain. Di antara yang mendhaifkannya adalah Syalbani rahimahullahu taala, ya. Kemudian juga beliau membawakan hadis yang berikutnya sama dengan yang sebelumnya. Dhahrul mu'mini himan illa bihaqihi, punggung seorang mukmin adalah daerah larangan kecuali dengan haknya, ya, kecuali dengan haknya. Ini tadi juga riwayat Imam Tabrani, tapi sanad hadis ini dhaifun jiddan, sangat lemah, ya, dhaifun jiddan, sangat lemah. Namun ini semuanya tidak, sanadnya memang lemah, tapi tidak berentangan dengan hadis-hadis yang sahih dan juga ayat-ayat Al-Qur'an, ya, yang menyebutkan tentang darah seorang mukmin itu hukumnya apa? Hal atau haram? Haram. Lebih mulia mana darah seorang mukmin dengan Ka'bah? Hah? Darah seorang mukmin, ya, itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Jadi lebih terhormat darah seorang mukmin. Baik, kita lanjutkan sama sekali Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau membawakan riwayat yang sahih diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibunan nasa fid dunya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang-orang yang mengazab manusia di dunia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di di dunia. Jadi kita harus ingat-ingat hadis-hadis yang seperti ini. Allah itu akan menyiksa orang yang menyiksa manusia di dunia. Manusia disiksa di dunia, maka penyiksaannya biinnillah insyaallah akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seperti apa dia menyiksa hambanya. Ya, misalkan ya ono aparat nangkep ya marung diwajar ya, dikeplaki, dinyonyok, ditunjuk, dikepruk semacam-macam gitu ya. Gak mati gitu ya. Jangan dikira itu nanti enggak ada apa? Hukumannya. Ya. Ada, akan ada kisosnya. Akan ada perhitungannya nanti kelak ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yang sedang dia keblok memang benar-benar maling, apalagi sekedar salah tangkap. Nah ini gitu ya. Kalau dia benar-benar salah saja diperlakukan dengan perlakuan yang tidak syar'i, maka pasti di sana akan ada qisasnya. Apalagi kalau itu adalah salah tangkap misalkan ya. Apalagi sampai kemudian sampai mati wal iyadzu billah. Urusannya panjang di akhirat. Jadi urusannya itu panjang di akhirat ya. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Ya sama halnya dengan hukum masa itu ya. Sama dengan itu, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ada penjahat ya, kemudian dia tertangkap dan seterusnya, kemudian sama masa di napa ditawandangi. Ya itu kan namanya ta'dzib atau bukan itu? Penyiksaan atau bukan itu? Penyiksaan. Itu adalah penyiksaan. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala penjahat tadi itu misalkan sudah napa jenenge menyerah, ya ditangkap. Gitu kan, itu ya selesai, ya selesai. Tatkala dia sudah menyerah, ya menyerah, diserahkan. Ya, tidak boleh kita atau siapapun di antara kita kemudian menangani dia ya dengan tangan, dengan seenaknya sendiri. Ya diperbolehkan. Kecuali kalau kemudian penjahat tadi itu melawan sampai mengancamnya nyawa gitu ya. Maka di sana boleh, artinya tatkala dia melawan mengancam nyawa, maka kaum muslimin tatkala menangkapnya juga tentunya dengan membela diri sekalipun harus dengan menghilangkan nyawanya, nyawa dia gitu. Itu boleh. Ya, itu namanya pembelaan diri dan membela kaum muslimin. Ya, apalagi kalau penjahat tadi itu adalah penjahat yang benar-benar jahat, bukan hanya sekedar mengambil harta tapi juga mengancam nyawa, maka jelas halal darah dia kan gitu. Ya, maka jelas halal darah dia. Terkala dia bukan hanya mengambil harta tapi juga mengancam nyawa. Ya, maka hukuman di dalam Al-Qur'an itu apa? Dia dihilangkan dari permukaan bumi kan gitu. Itu hukumannya kan di dalam Al-Qur'an ya. Maka kalau dia sampai mengancam nyawa, ya maka menjadi halal lah darahnya saat itu, saat kejadian, dalam arti dalam rangka untuk pembelaan diri ya. Kaum muslimin dalam keadaan mereka terancam nyawanya, ya maka ya dengan terpaksa misalkan ya dia terkala tidak mau menyerah dan seterusnya. Ya, itu urusan yang lain, itu kan ada di medan ya, di lapangan ya, di lapangan. Namun tatkala dia sudah ketangkap kemudian malah dihajar ya, sing nyekelopo yo digepukno, nyekel seteng gepukno seteng, nyekelosi gepukno sekelosi ya, nyekel bataku dia dikeprukno bataku, nyekel watu dikeprukno watu ya, macam-macam ya. Semacam itu, waliyadzubillah, ingat, selalu ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibunan nas. Sesungguhnya Allah akan mengazab, Allah itu akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia fid dunya, di dunia. Ya, jadi harus selalu ingat yang seperti itu ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, juga hadis yang tadi sudah kita baca, yaitu la yaqifanna ahadukum mawqifan yudrabu bihi fihi rajulun zulman. janganlah berdiri di satu tempat berdiri yang di dalamnya ada seorang laki-laki yang dipukuli karena zalim. Kenapa? Fa innal la'nata tanzilu 'ala man hadarahu hina lam yadfa'u 'anhu. Dikarenakan malaikat laknat itu akan turun kepada orang yang menghadirinya saat mereka tidak mau memberikan pembelaan padahal mampu untuk membela. Ya, hatta kepada yang salah, misalkan kalau dia sudah lemah maka ditangkap diserahkan kepada mereka yang berhak, yang berwajib. Gitu ya. Jangan bilang masih dicekel aparat yo paling digebuki yo padha wae. Sementara itu sampean sing gebuki kan gitu ya. Ya, kalau mereka yang mukuli urusan mereka. Sementing jangan sampai tangan kita terkotori oleh darah seorang muslim, gitu ya. Walhasil lepas tangan diberikan kepada yang berwajib, kepada yang memiliki urusan, waliul amri sudah lepas tanggung jawab, barok berlepas di diri sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala urusan dia. Ya, kalau kemudian aparat misalkan menyalahgunakan kedudukan dan jabatannya, wewenangnya, maka dia urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan orang yang dia zalimi. Ya, jangan sampai tangan kita terkotori dengan darah seorang muslim karena urusannya panjang. Ya. Kalau hubungan antara manusia dengan Allah yang pertama kali akan dihisab apa? Salat. Tapi kalau hubungan manusia dengan manusia yang pertama kali dihisab apa? Darah. Yang pertama kali dihisab adalah darah, ya. Maka kita harus berhati-hati jangan sampai tangan kita terkotori oleh darah seorang muslim, darah seorang mukmin tanpa haknya. Jangan mudah, ya, jangan memudah-mudahkan perkara yang seperti ini. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan yang berikutnya, yaitu masih berkaitan dengan pembunuhan-pembunuhan ini, yaitu al-kabiratu tsaminatu asyara wa tasi'atu asyara ba'da 300. Dosa besar yang ke-318 dan 319, yaitu tarwi'ul muslimi wal isyaratu ilaihi bisilahin aw nahwihi, menakut-nakuti seorang muslim. Menakut-nakuti seorang muslim, mengagetkan seorang muslim, ya, membuat ketakutan seorang muslim, mencemaskan seorang muslim, ya. Wal isyara ilahi bisilahin, atau memberikan isyarat kepadanya dengan senjata au nahwihi atau yang semacamnya, agar-agar. Ya, wong Jawa ngarani agar-agar. Ya. Ya gari gitu ya. Agar-agar kan gitu ya. Bener enggak, Bang? Di agar-agar ya. Bener ya bahasane ya. Nek bahasa Jawa bisa nisae. Ancam. Ditakut-takuti. Lu takut-takuti luas kan gitu ya. Lek Jawa kan di agar-agar. Agar-agar itu ambek pisau atau ambek arit telur itu ya, agar-agar ini kan gitu ya. Nah, teman di agar-agar. Jadi ini adalah gampangannya ditakut-takuti dengan diperlihatkan kepada dia senjata semacam itu. Maka ini hukumnya adalah haram. Ya, jadi menakut-nakutinya, mengagetkannya. Mencemaskannya, membuat dia cemas, membuat dia takut. Taib, kita perhatikan akhraj al-Bazzar wa Tabrani wa Abu Syekh wa Ibnu Hibban. Al-Bazzar, Tabrani, Abu Syekh dan Ibnu Hibban meriwayatkan hadis dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, akhadha na'la rajulin, dia mengambil sandal seseorang, faghayyabaha wa huwa yamzahu, lalu dia sembunyikan sandal itu dan dia main-main bercanda dengannya. Tujuan dia apa? Bercanda gitu ya, bercanda. Napa lek jarine awak dhewe niku jenenge? Ha? Ngudo bikin ya, dibikin gitu. Jadi kancane dibikin. Ya dibikin. Engko diketawai kan gitu ya tujuannya ya. Bengong sing kene bengong kudu nangis. Sing kene enggak wuyung wakak gitu. Itu kan tujuannya gitu ya. Ya, di antaranya seperti itu. Jadi wa yamzahu. Fa dzukira dzalika li Rasulillah, lalu hal itu disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka faqala an-nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la turawwi'u al-muslima. Jangan kalian menakut-nakuti, membuat cemas, membuat kaget seorang muslim. Fa inna raw'atal muslimi zulmun 'adzim. Dikarenakan menakut-nakuti seorang muslim, membuat dia cemas, membuat dia kaget, maka itu adalah sebuah kezaliman yang besar. Itu adalah kezaliman yang besar. Disebutkan dalam hadis ini ya, riwayat Imam At-Tabrani Al-Bazzar. Tapi disebut tidak di dalamnya ada perawi yang dhaif. Di dalamnya ada perawi yang dhaif. Tapi hadis ini berada di bawah naungan hadis yang sahih, riwayat Imam Abu Dawud, Al-Bazzar juga, At-Tabrani dan Ahmad dengan sanad yang sahih. La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mengagetkan, menakuti seorang muslim. Jadi ada hadis sahih yang seperti itu. Ini maknanya sama ya, jadi tidak ada masalah. Makanya dibawakan hadis yang dhaif tadi itu. Kenapa? Sebagai tambahan keterangan ya, tambahan keterangan. Jadi menakut-nakutinya tidak boleh. Ya termasuk getak itu ya. Ya termasuk ini getak yang diperbolehkan. Jadi sembunyi di tempat yang gelap, ono kancane liwat, noro mencolot. Lah. Ya. Dia langsung geblak misalkan, ya. Melihat temannya geblak, yang lain pada ketawa terpingkal-pingkal misalkan. Haram ini. Jadi perbolehkan jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini biasanya acara-acara peluncu-peluncuan itu ya. Nah, ini haram yang seperti itu. Jadi diperbolehkan. Nah, itu acara-acara yang diharamkan dalam Islam. Kenapa? Karena membuat kaget, mengagetkan seorang muslim. Dan mengagetkan itu bahaya tuh enggak? Membuat seorang kaget itu bahaya enggak? Bahaya. Yang kaget kan jantungnya kan gitu ya. Nah, kalau kagetnya kebanteran marono mandek deg jegrek mati. Maka itu sama dengan pembunuhan, sama dengan membunuhnya, tidak diperbolehkan. Ya jamaah sekalian, mohon Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya termasuk di antaranya misalkan misal gitu ya. Termasuk di antaranya adalah nyengitno sepeda montore kancane. Nah ini. Ya. Nah, ini juga haram. Kira-kira dia keluar dari rumah atau keluar dari masjid, lihat sepeda ganok, gimana perasaan dia? Ini lebih dari sandal kan gitu ya. Lebih dari sekedar sandal ini. Sepeda motor ya kan gitu ya. Mau gak ono nanti sepeda motor kuwi seraine wabang gitu, pucet wis gak karu-karuan. Keringete adem keluar ke wak. Bingung kan gitu ya? Bingung ya Mas Kemal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sing nyengit no delok guyu wae. Ini gak tahu lu rasanya mengkelangan gitu ya. Jadi seperti itu. Ini gak boleh, haram. Ya seperti itu ya. Menggoda ya, membikin temannya seperti itu adalah haram. Jadi diperbolehkan. Dalam redaksi yang lain dari riwayat Imam At-Tabrani, ya riwayat Imam At-Tabrani jamaah sekalian, atau riwayat Abu Dawud Tirmidzi dengan sanad hasan juga. Sanadnya hasan kan tadi itu sahih, yaitu la ya'khudhanna ahadukum mata akhihi. Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil harta barang saudaranya. La iban la wala jadan. Tidak karena main-main, tidak juga karena sungguh-sungguh. Tak boleh mengambil apa barang harta saudaranya. Apakah itu tujuannya main-main atau serius, tidak diperbolehkan. Main-main atau serius maka tidak diperbolehkan. Ya, itu diharamkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini boleh. Hatta misalkan kubluk gitu ya, kancane turu di masjid misalkan kubluk derek se di sampingnya begini. Moro di dile gitu ya. Dipindah ditekek ndukur lemari gak ketok gitu ya gitu. Dikudhotek buwe kuwi golek nah di kubluk kuwi kok nene guyu gitu ya. Haram itu, tidak diperbolehkan sama sekali Allah Subhanahu wa taala. Nesu enggak kira-kira? Hah? Nesu ya, marah ya seperti itu. Yang lain tertawa dia marah. Yang membuat seorang muslim mukmin marah kesal hatinya itu tidak halal, itu hukumnya haram ya. Dan betapa banyak di antara apa sebagian di antara kita memudah-mudahkan perkara yang seperti ini ya, nyingitno apa barangnya kancane ya. Ya ini tidak diperbolehkan ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Taib. Ya termasuk juga menakut-nakutinya, ini tidak diperbolehkan tadi ya, menakut-nakutinya. Apa nyamar tadi apa pocong misalkan gitu ya. Ya tepak sing wedian mlayu, tepak sing tatak dibleki watu kapok. Ya. Sama apa namanya pernah kita masuk ke rumah hantu. Ya. Rumah hantu kan macam-macam ya isinya orang gitu ya, isinya orang itu. Ada apa namanya masuk rumah hantu, ada yang bawa anaknya atau istrinya gitu, seorang laki-laki kalau enggak salah udah lama sekali itu. Jadi ketika istrinya anaknya ketakutan, maka hantu-hantu jajan itu mau dipukul sama suaminya. Sama temannya, "Hei Mas, Mas, aku menungso, Mas." Ya, jadi dia apa kasih tahu sama temannya itu apa namanya manusia itu. Ingat ya. Dia salah dhewe ya, lapo mlebu rumah itu salah dhewe. Jenenge masuk rumah hantu itu siap-siap di ditakuti. Salammu dhewe mlebu ngono. Ya. Baik. Tapi lalar kae bener lapo ngono. Ya. Ngetes mental apa ya, nggak perlu ya, largawi, buang-buang waktu. Teh jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya juga ada beliau membawakan hadis riwayat Imam Tabrani, tapi sanadnya dhaif. Ya, nah masalah karena tidak karena ada hadis di bawah naungan hadis yang sahih kita bacakan. Man akhafa mu'minan kana haqqan 'ala Allah alla yu'minahu min ifza'i yaumil qiyamah. Masyaallah. Hebat. Lah. Tau bening ya? Susu jahe dicampur enaknya. Tapi yang berikutnya juga ada lagi yang lain, riwayat Tabrani dan juga Abu Syekh juga sanadnya dhaif. Man nadhara ila muslimin nadharatan yukhifuhu, barang siapa yang melihat kepada seorang muslim dengan pandangan yang menakutkan dia. Jadi meden-medeni gitu ya. Jadi melihat seorang muslim dengan pandangan yang menakutkan saudaranya, yukhifu fiha bighairi haqqin tanpa haq, akhafahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan membuat dia takut nanti pada hari kiamat. Ini al-jaza min jinsil amal, itu secara umum balasan dari jenis amal yang dia kerjakan. Maka siapa yang menakut-nakuti seorang mukmin di dunia dibalas dengan yang sama. Ditakut-takuti bukan di dunia, di mana? Hah? Di hari akhir, pada hari kiamat. Kira-kira takutnya lebih berat yang mana ini? Ya. Jadi misalkan kita ketakutan di dunia, kita bayangkan. Kita melihat apa kita yang paling takut, apa yang kita rasakan? Dada berdebar, gitu ya. Dek dek dek dek. deg-degan gitu ya. Kayak iso turu wengi kan gitu. Karena mikir kelepak-kelepu. Kan dada berdebar, maka pikiran melayang kemana mana wis gak iso turu. Mata enggak bisa melek. Kan gitu, enggak bisa terpejam. Enggak bisa melek, enggak bisa terpejam enggak bisa merem, melek, ketap, kadang enggak bisa turu kan gitu ya. Itu ketakutan di dunia. Enggak bisa kebayangkan bagaimana rasa takutnya di akhirat. Ya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kita bayangkan bagaimana. Ya itu hanya sekedar takut dunia seperti itu. Kita enggak bisa tidur dan sebagainya. Bagaimana kalau ketakutan itu di akhirat? Ya, ingat ini, al-jazaa'u min jinsil amal. Ya, al-jazaa' min jinsil amal. Baik, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, berikutnya hadis riwayat Imam Muslim, man asyara ila akhihi bihadidatin, siapa yang memberikan isyarat kepada saudaranya dengan besi, yakni dengan senjata, maka fa innal malaikata tal'anuhu hatta yantahi, maka para malaikat itu akan melaknatnya hingga dia berhenti selesai. Tidak boleh agar-agar kancanya ambek senjata gitu ya. Wa in kana akhahu li abi wa ummi, sekalipun saudaranya itu adalah saudara sebapak seibu, sekandung dia, tidak boleh. Jadi tidak boleh main-main sampai akar-akaran senjata, tidak boleh. Ya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ya, ya apalagi ya, termasuk dengan yang lainnya. Jadi nyekel panah nih dengan kancane ini. Ayo kok. Ya, tidak boleh, haram. Jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh. Ya, atau apa, senapan angin ya. Dikeker nang kancane ngene. Enggak boleh, haram. Lek jare wong Jawa aja engko setane liwat. Kan gitu ya? Engko setane liwat. Bener enggak itu? Engko setan liwat. Bener enggak? Hah? Lah iya wis teko. Tapi bener enggak? Kata-kata itu bener enggak? Kata-kata itu engko setane liwat. Bener enggak? Bener, ana dalile soalnya gitu ya. Cuma wong Jawa iku kakehan torek lek kate ngomong dalil kan gitu ya. Wis langsung ae setan liwat. Pengajian mambengi itu kan itu ya, kita sebutkan itu. Ya, terlalu panjang sudah dijelaskan, yang penting paham ae setan liwat. Itu kita perhatikan dalam hadis yang lainnya ya nanti. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, la yushir ahadukum ila akhihi bisilah, jangan salah seorang di antara kalian memberikan isyarat kepada saudaranya dengan senjata. Fa innahu la yadri la'alla syaitana yanzi'u fi yadihi, karena enggak tahu, barangkali setan itu akan mencabutnya dari tangannya. Fa yaqa'u fi khufratin minan nar, lalu dia pun terjerumus dalam tepian neraka dan jahanam. Gitu ya. Jadi di agar-agar ini setan lewat diculno tangannya, terus mati kan kan. Ya. Dan juga pernah sore itu pernah kejadian ya di Malang itu. Jadi ada seorang, dia datang ke bengkel, di bengkel itu ada senapan angin. Ya, senapan angin untuk memburu di kongkang ngene. Dikira karena isi ini. Cekrek ngene. Baru ngene pas nang wetenge bojone, cekrek dar kena dadane. Lepas kata apa namanya istrinya, kata istrinya, loh kok ditembak pak, kok ditembak pak, mati kan itu ya. Ya itu jari wong Jawa setane li ya, seperti itu ya, jadi tidak boleh semacam itu di apa namanya di dilakukan, diharamkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, nah baik, silakan azan dulu. Fadal, monggo. Setelah azan kita buka tanya jawab. Baik. Demikian jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala akhir dari pembahasan kita insyaallah. Dan pertemuan depan kita akan membahas bab berikutnya tentang sihir insyaallah ya. Pertemuan berikutnya kita akan bahas panjang sekali pembahasan ini tentang masalah sihir yang nanti akan kita ringkas ya, biarlah tidak kita baca semuanya. Nah, Sekarang kita buka tanya jawab. Barangkali yang bertanya kita persilakan. Fadol, ada yang bertanya? Ya, benar. Kalau menakut-nakuti anak dengan kecil supaya enggak akal, boleh enggak? Menakut-nakutinya? Ya, menakut-nakuti dengan apa namanya cemeti untuk anak, ya boleh, enggak apa-apa, dalam rangka untuk apa? Tarbiyah, ada masalah gitu ya. Ya termasuk di antaranya adalah menggantung cemeti di rumah, digantung. Ya, maksudnya ditunjukkan kan lek kak manut iku nak cemeti, karek nyamblek. Dan semacam itu ya boleh, enggak ada masalah gitu ya. Dan tidak harus untuk dipukulkan kan ya. Jadi tidak harus dipukulkan. Jadi memukul memang diantara wasailu tarbiyah, sarana tarbiyah, tapi tidak harus dilakukan. Ya, tidak harus dilakukan, tidak harus dipukulkan, tidak harus. Kalau dia sudah apa namanya disebutkan itu wis wedi, kemudian dia manut, kenapa harus dipukul? Kan itu ya. Memukulnya pun enggak dari atas ke bawah begini kan gitu enggak ya. Ya, tapi ya, dibeginikan gini toh kan gitu mukulnya. Kepada anak itu ya, memukulnya akan seperti itu aja. Jadi tidak boleh menyakiti ya. Pukulan yang menyakitkan dia enggak. Jadi pukulannya itu tadi hanya sekedar untuk menunjukkan bahwasanya bapaknya ini punya kuasa gitu ya, kepada dia ya, bukan untuk menyakiti tapi untuk mendidik dia ya. Kalau orang-orang tua kita zaman dulu kan kalau kita berangkat sekolah dikasih wasiat ya, kon lek dikepuk ambek gurumu iku jenenge sayang. Kan gitu ya. Itu dulu zaman dulu. Tapi lek saiki kon lek dikepuk gurumu mulia, kan gak no aku. Nah, ini wong tua keblek nih dengeran ini. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia anaknya di hukum sama gurunya dia enggak terima. Dia lapor, protes. Itu orang tua zaman sekarang. Orang tua yang ngeminter, sok pinter, ngeminter. Nah, seperti orang-orang tua di zaman dulu ya, di zaman-zaman dulu ya, tuhu. Ya, hormat kepada guru, ta'zim kepada guru sehingga berkah. Ya, sehingga berkah ya. Ya pengalaman orang tua dengan sing rumoso tuwek-tuwek ini ya. Misalkan ya. Kalau ngaji lalu pulang ke rumah sambatan aku mau mari dicewir. Sing dicewir kanan apa kiri kanan. Nek sing kiwa tambahi bapak ini. Ya, ditambahi pisan ini kok ndableng ngono lek piye gitu ya. Ya. Laporan nang wong tuane anu kalau wong metu disamblek. Sambil kan apa, mesti kirim di sing pupu sing kene, sing kene pisan. Ya. Kan gitu ditambahi sama bapak malah. Itu kalau dulu. Jadi enggak ada ya, yang namanya orang tua protes kepada gurunya. Ya, itu enggak ada. Ya, takzim hormat kepada gurunya. Ya, kalau sekarang enggak. Ya, jadi sekarang enggak. Ya, isinya adalah napa? Protes ya. Anaknya dihukum misalkan protes sampai datang ke sekolahan mendatangi gurunya ngelabrak dan sebagainya. Itu di zaman sekarang saat seperti ini ya. Orang-orang tua yang napa rata napa ngeminter ya. Seperti itu ya. Jangan ya, jangan. Jadi ta'zim kepada guru itu adalah salah satu sarana datangnya keberkahan ilmu ya, sama sekali Allah Subhanahu wa taala itu harus ya. Ya mungkin anaknya gak patek pinter misalkan gitu ya. Gak patek pinter, goblok lah misalkan kita katakan gitu. Ya. Ya. Jadi ada satu perkara yang hilang dari diri kita, yaitu masalah napa? Tabarruk tadi itu. Napa? Lek jare wong-wong biyen niku gampang-gampangane sing penting oleh berkahe yai kan gitu ya. Zaman dulu sekarang kan mak sing ngono iku. Ya, tradisi seperti itu seakan-akan ndak ada, kemudian kata seakan-akan itu adalah perbuatan syirik dan seterusnya. Ndak sebenarnya, ya. Yang penting adalah sesuai dengan syar'i, yang dimaksud di situ adalah tabaruknya itu dengan takzimnya, dengan hormatnya, duduk ngambung tangannya di wala wali. Nah, gitu ya. Bukan itu, ya. Mencium tangan misalkan, maka itu adalah ya bagian dari budaya saja. Budaya orang Jawa takzimnya kepada orang orang tua, terutama di antara orang tua, bentuk orang tua itu adalah kepada guru-gurunya, itu biasa saja. Jangan dianggap itu napa? Hulu ya, berlebihan enggak, itu kebiasaan orang orang Jawa. Sama dengan kebiasaan orang Arab, kalau orang Arab maka dipegang kepalanya, dicium keningnya. Lah wong Jawa, ayo coba. Nah itu malah kurang ajar kan negara Jawa ya, wong tuwek cekel sirahe ya, cekel gitu. Ya, itu budaya ya. Jadi beda ya. Mawa desa mawa mawacara ya, seperti itu. Jangan dianggap itu adalah satu yang berlebihan ya. Dan itu yang sekarang itu hilang ya dari sebagian di antara kaum muslimin dan semacam itu ya. Jadi ya terlebih lagi gara-gara gajinya guru semakin apa? Semakin besar gitu ya, rumangsa bayar, rumangsa gaji, kemudian enggak diregani guru ninda ya. Jadi kita orang-orang yang mencari ilmu ya harus mendudukkan para guru itu pada tempat yang semestinya, dengan ta'zimnya, penghormatannya, takrimnya dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Baik. Yang lain? Sama nah? Ya, ya. Kalau ada anak kecil yang nangis, terus kita takuti, ya nangisnya berhenti. Arek cilik nangis ditakut-takuti, gak tambah nangis ah? Berhenti ketar, Ustaz. Hah? Biar nangisnya mampir. Dia sebenarnya mampu, mau terlalu macamnya pernah. Oh, bohong itu namanya. Itu, gitu tak maksudnya? Itu bohong, tak boleh, haram. Jadi misalkan anak nangis kemudian dia udah nengok ono macan lo, ono macan lo. Endi macan di mudun rene iku. Bohong itu sudah dosa, itu bohong. Enggak boleh. Ya. Engko dikondol macan lo, dikondol wewe lo kan. Bohong itu orang tua. Ya. Jadi jangan nyalakan siapa-siapa kalau anaknya nanti jadi pembohong. Ini diuruki kayak cilik kok. Dididik kayak cilik itu jadi pembohong. Jangan, enggak perlu ya. Anak nangis le jare kok ndelok mendhuwur dituno apa ono cecek ngono menang jan gitu ya. Nah, ndangak ngene malah menang. Ngene nek nangis maneh. Cak ndangak ya, gitu. Jadi misalnya, jadi jangan bohong. Hatta kepada anak kecil jangan dibohongi. Jangan dibohongi. Ya, bohong sendiri itu ya dosa ya. Hatta kepada anak kecil adalah perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala enggak suka dengan orang-orang yang berbohong ya. Enggak boleh berbohong. Sedikit sekecil apapun enggak boleh enggak boleh berbohong ya. Sering kali kok itu yang kami itu. Iya jangan ganti, ganti yang lain. Ya. Kan dhek kodhe ucul kodhe ucul kan dhek dia berhenti nangis kan golek ya nanti kodhok iki. Ya, ya bohong itu namanya, enggak boleh. Enggak boleh, jangan bohong. Ya, jangan bohong. Ya sama dengan anak tamu dia keluar-luaran gali oma gitu ya. Itu juga kan haram, enggak boleh. Wong ana bapaknya nang di oma kok juara kah? Kano, ya. Haram tak boleh. Yang dulu apa? Petunjuknya apa? Kawan-kawan, anu sampean padha sitan masjid. Omong iki kan gak koro to. Ngongkon merentah. Bapakmu ono le, jenengan padha sitan masjid. Endi goroe? Gak ngomong lek kune masjid ya gak ngomong lek ana ndek omah, ning ngongkon Eh, sampean patas itu masjid. Ketemu karepmu karo. Kan enggak bohong ya, itu enggak bohong namanya tauriyah namanya seperti itu. Jadi yang dipahami oleh yang datang, oh di masjid bapak nih. Kata yang ngamang, kok kan golekin yang masjid gitu. Perintah ya, bukan bohong, misal itu. Sing biasa di duwe utang ditagih balik-balik ngono ae. Bismillah. Sampun cekap? Sudah ya? Baik, demikian ya Mas Kaim, Allah Subhanahu wa taala insyaallah pertemuan kita di malam hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang as-sihru. Dosa besar yang ke 320, 21, 22 dan 23. Ya. Yaitu tentang sihir. Belajar, mempelajari dan mengajarkannya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.